Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyan nashira. Alhamdulillahil ma'bud wassalatu wassalam على زين الوجود سيدنا ومولانا محمد المحمود وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الموعود. أما بعد، para habaib, para kiai, para ustaz yang sama-sama kita hormati, wabil khusus sahibul maulid, wabil khusus Khatibul Majlis Al-Habib Yahya Al-Jufri yang sama-sama kita muliakan, hadirin wal hadirat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Tiada kata yang pantas terucap untuk malam yang mulia ini, yang penuh barakah ini, kecuali kita senantiasa selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan daripada kesempatan sehat walafiat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghfurun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang mana manusia itu lupa, manusia ini lalai di dalam dua kenikmatan tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal farah, rasa sehat, kesehatan dan waktu lama. Kalau ada orang yang ketika sehatnya dia merasa kuat, tapi dia tidak gunakan untuk ibadah kepada Allah, dia merasa sehat tapi dia tidak gunakan lisannya berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan lisannya untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti kalau dia merasakan rasa sakit baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah lemah baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak mampu baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan daripada Rasulullah SAW adalah nikmat yang dilupakan. Banyak daripada manusia yang lupa daripada nikmat ini. Yang kedua yaitu al-faragh, yaitu waktu luang atau waktu yang lapang, yang mana pada waktu luang tersebut ketika umur atau usia di waktu muda digunakan untuk berfoya-foya, ketika muda digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi nanti ketika akan datang waktu atau usia senja, usia tua, baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia ingat bahwasanya apa yang selama ini dia sia-siakan, dia lupakan, dan penyesalanlah yang akan menantinya. Oleh karena itu, apabila seseorang pengen doanya itu dikabulkan, pengen daripada hajatnya itu terpenuhi, maka ketika waktu luang, ketika waktu lapang, ketika dia merasakan daripada kesenangan, haruslah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadis berkata, Rasulullah bersabda bahwasanya ta'arraf ilallahi firrahai ya'arifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala, ingat kau kepada Allah, jangan kau lupa. Ta'arraf ilallahi firrahai ya'arifka fi syiddah, kenali Allah Subhanahu wa taala di waktu masa senangmu, di waktu masa bahagiamu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu di waktu sempit, di waktu kau butuh, di waktu kau sedang kepepet sempit. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala langsung mengijabah daripada doamu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dalam sebuah hadis disebutkan, ma min da'in yad'u illa Allah. Tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Allah, minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ini dalam tiga hal. Apa itu tiga hal? Yang pertama, imma an yu'ajjilallahu fid dunya. Yang pertama yaitu doanya itu mungkin dikabulkan di dunia, disegerakan dulu di dunia. Jadi ketika dia berdoa bukan tidak dikabulkan, tapi ada tiga hal pilihan yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Yang pertama yaitu langsung dikabulkan di dalam dunia. Yang kedua, imma yu'akhirullah, Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dan menyimpan doa-doanya nanti. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ketika nanti datang hari akhir, orang-orang mukmin pada masuk surga semua, dan orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya masuk neraka. Kemudian orang yang mukmin ini masuk surga, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hadiah, suatu imbalan yang dia tidak pernah merasakan atau pernah berbuat sesuatu tersebut. Kemudian ditanya, ya Allah, dari mana ini semua? Maka Allah menjawab, ini adalah doa-doamu yang kau doa sewaktu kau hidup di dunia. Ya Allah, kalau memang tahu daripada imbalan atau pahala yang kau berikan seperti ini, niscaya lebih baik doa-doamu tidak usah kau kabulkan di dunia, lebih baik kau simpan doa-doamu di akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu doa ini untuk menolak bala. Artinya semakin orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya bala musibah yang menimpa dia niscaya akan tertolak dengan doa tersebut. Bahkan hal ini dikuatkan dalam sebuah hadis, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu al-qada'a illa al-qada'a, tidak ada yang menolak daripada qada atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa merubahnya kecuali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang ini bisa saya sampaikan, wa'afuminkum, kalau ada kata-kata kesalahan mungkin sekiranya bisa dimaafkan. Wa'afuminkum sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Tsumma salatu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Rosia sanjeng ibu, jadi sanjeng manipun, Romo Kei Haji Dr. Andes Ali Sodikin, sanjeng manipun, Romo Kei Haji Dr. Andes Muhammad Ali Sodikin, Ali Gus Ali, kepada manipun, Sasono Suwasono Kasmagaten. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad.